Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mulah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi terus bersemangat insyaAllah dalam mempelajari bahasa Arab ini, yang mana sebagaimana disampaikan Ah Abdul Ghaffar bahwa malam ini insyaAllah kita akan melanjutkan kembali Ad-Darsu Tsaniya Asyar, pelajaran 12 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha, jilid yang kedua. Dan seperti biasa al-ikhwa fi studio, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya Maulana? Alhamdulillah. Jatmiko? Khair alhamdulillah. Aina Ah Rabi'? Mawjud insyaallah saat mutakhir. Mutakhir. Sayati lakinnu mutakhir. Alhamdulillah. Ad-darsu tsaniya asyar, ma'asyar al-ikhwa, pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum berada. Sebagaimana sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa di Ad-Darsu Tsaniya Asyar ini, di pelajaran 12 ini ada beberapa hal yang kita temukan. Yang pertama di sini ada beberapa tasrif daripada al-fi'lul mudhari' yang sebelumnya belum kita dapatkan. Sebelumnya perlu diingatkan bahwa di jilid kedua ini, jilid kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah, fokus pembahasan kita sebagian besarnya tentang fi'il, tentang al-fi'il dan jumlah fi'liyah, kata kerja, baik al-fi'lul madhi maupun al-fi'lul mudhari', dan nanti insyaAllah kita juga akan mendapatkan penjelasan tentang fi'lul amr. Al-fi'lul madhi, kata kerja bentuk lampau, menunjukkan pekerjaan yang sudah lewat, dan ini sudah kita bahas di awal-awal jilid kedua dari kitab ini. Kemudian tidak lama kemudian di pertengahan buku ini kita mendapatkan al-fi'lul mudhari', kata kerja yang menunjukkan pekerjaan sekarang atau sedang dilakukan atau sesuatu yang rutin dan juga menunjukkan masa depan. Dan di pelajaran 12 ini, kita setelah kita mendapatkan sebelumnya tasrif al-fi'lul mudhari', manakala al-fi'lul mudhari' diidhafahkan ke dhamir anta, maka menjadi tadhhabu. Kita contohkan misalnya kata kerja dhahaba, kemudian kita rubah menjadi al-mudhari' menjadi yadhhabu. Dhahaba menjadi apa ikhwan? Yadhhabu. Kemudian kata yadhhabu ini di dalamnya ada dhamir huwa. Alasikadarik. Ya, ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Kita idhafahkan sekarang, kadang kita masukkan ke dalamnya dhamir anta sehingga menjadi anta. Anta tadhhabu. Nah, di sini kita menemukan dhamir lainnya yaitu anti. Al-mukhatabah. Kata ganti orang kedua perempuan. Ada sekedarik? Sehingga menjadi anta tadhhabu, anti tadhhabina. Anta tadkhulu, anti tadkhulina. Anta tadrusu, anti tadrusina. Dan ini akan kita bahas secara khusus di latihan ketiga. Secara khusus ini akan kita bahas pada malam ini insyaallah di latihan ketiga dan latihan kedua sebelumnya. Nah, ini anti. Kemudian kita temukan juga di pelajaran 12 ini ada dhamir antunna. Dhamir apa ikhwan? Antunna. Antunna. Kalau sebelumnya yang kita dapatkan antum, antum tadhhabuna, sekarang menjadi antunna. Bagaimana ikhwan? Tadhhabna. Tadhhabna. Antum tadkhuluna. Antunna tadkhulna. Tadkhulna. Antum tadrusuna. antunna tadrusna. Dan begitu terus-terusnya. Dan nanti akan dibahas secara detail di latihan-latihan berikutnya insyaAllah. Kemudian juga tasrif al-fi'lul mudhari' yang lainnya. Di sini kita temukan ada fi'il yang di dalamnya dhamir nahnu. Dhamir apa ya, ikhwan? Nahnu. Kalau sebelumnya yang kita dapatkan ana adhabu, ana adhabu, sekarang menjadi nahnu, nahnu nadhabu. Ana adhulu, nahnu nadhulu, nadhulu. Ana adrusu, nahnu nadrusu. Dan begitu seterusnya. Fahim tu, ikhwan? Fahim. Nanti akan kita bahas fi'il itu di latihan keempat insyaAllah. Sekarang kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits. Latihan ketiga, latihan kedua sudah kita bahas sebelumnya. Ada sekedar lagi, ikhwan? Nah. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits. Perintahnya di sini annis al-fa'ila fi kullin min al-jumal al-atiyah. Annis al-fa'ila. Apa makna annis al-fa'ila ya, ikhwan? Mu'anaskan. Mu'anaskan al-fa'il. Al-fa'il di sini, ma mana al-fa'il ya, ikhwan? Pelaku. Pelakunya. Yang mengerjakan pekerjaan. Ada sekedarik? Nanti kita baca terlebih dahulu kalimatnya. Kemudian kita tentukan siapa yang mengerjakan pekerjaan. Itu yang kita rubah menjadi apa, ikhwan? Menjadi mu'annas. Annithil fa'ila fi kullin minal jumadil atiyah. Mu'annaskan al-fa'il pada setiap dari kalimat-kalimat berikut. Dan alhamdulillah ada contoh di sini, ada contoh yang bisa kita jadikan sebagai patokan. Nomor satu adalah al-mithal. Nomor satunya contoh. Tolong dibaca. Iqra anta ya Maulana, tafadhal. Al-awwal. Aina tadhhabuna ya ikhwanu? Naam. Aina tadhhabna ya akhwatu? Naam. Asalnya di sini antum tadhhabuna. Ala sekadarik? Bala, Ustaz. Sekarang mana fa'ilnya di sini? Fa'ilnya adalah dhamir antum. Ala sekadarik? Bala, Ustaz. Yang ada di dalam kata kerja tadhhabuna. Sah? Sah. Sekarang kita rubah menjadi antunna, menjadi mu'annas. Tadinya mudhakar antum, sekarang menjadi mu'annas, antunna. Sehingga menjadi tadhhabna. Naam. Paham tu, ikhwan? Insyaallah. Naam. Adunu sahl insyaallah. Tafadhal jadmiko, antum nomor 2 sekarang. Naam, Ustaz. Setelah itu kita beri kesempatan bagi ikhwah wa akhwat di rumah. Athani. Aina taskununa ya rijalu? Naam. Tarjim awalan, tarjim awalan. Aina taskununa ya rijalu? Di mana kalian tinggal wahai para laki-laki? Iya. Aina taskunina ya nisa'u? Aina taskunina ya nisa'u? Hakada ya jatmiko? Antum taskununa, antunna taskunina. La. Aina taskun taskunna? Naam, aina taskunna. Sahih. Naam, Ustaz. Nonnya double jadi sekarang. Ada sekadarik? Bala, Ustaz. Aina taskunna ya nisa'u? Naam. Aina taskunna ya nisa'u? Naam. Taskunna nunnya dua, bertasdid. Naam, Ustaz. Sah? Sah. Naam. Di mana kalian perempuan tinggal wahai? Di mana kalian tinggal wahai para wanita? Para wanita? Naam, syukran ya akhi. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal ya aja. Abdul Ghaffar. Naam. Kita buka kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin ikut berlatih di kesempatan ini menjawab latihan-latihan yang ada pada pelajaran maksud kami latihan yang ketiga di pelajaran ke-12 ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 0218236543. Sudah ada yang masuk? Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penelpon pertama, Umar Abdillah. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan ya Umar Abdillah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Umar Abdillah punya saluran khusus untuk bisa menelpon setiap saat. Barakallahu fiik. Barakallahu. Silakan Umar Abdillah. Tafadhali. Rakam ats-tsalits. Rakam ats-tsalits. Naam. Al-qahwata tasrabuna am saya ya ikhwanu. Ada yang belum dibaca. Umm Abdillah al-qahwata. Naam. Al-qahwata. Al-qahwata tasrabuna am saya ya ikhwanu. Naam. Tarjimi, kalau samahti. Apakah kopi kalian meminum ataukah teh, lai saudara-saudara? Naam. Situ ada dua A, saya tarik ya Umm Abdillah. Ya. Nah, pertama A istifham, A istifham. Pertanyaan. Kemudian al-qahwata, alif lam yang ada di kata al-qahwata. Berarti kalau asalnya al-qahwata, begitu. Nah. Untuk lebih memudahkan maka digabungkan kedua alif tadi sehingga menjadi al-qahwata, menjadi alif yang panjang. Fahimti ya Umm Abdillah? Fahimtu insyaallah. Silakan rubah al-fa'il menjadi muannas. Al-qahwata tashrabna amsyaya ya akhwatu. Naam sahih, tashrabna ya ikhwanu menjadi ya akhwatu. Naam. Tarjimi. Apakah kopi kalian perempuan minum ataukah teh, lai saudara-saudara? Wahai saudari-saudari. Naam. Saudari-saudari. Teruskan. Arabi. Ta'rifuna rukma hadisil jamiati ya ikhwanu. Naam. Apakah kamu mengetahui nomor telepon universitas, lai saudara-saudara? Naam. Silakan rubah menjadi muannas. At-ta'rifna rukma hati fil jamiati ya akhwatu. Ya akhwatu. Naam. At-ta'rifna. Ya akhwatu. Terjemi. Apakah kalian perempuan mengetahui nomor telepon universitas, wahai saudara-saudari? Wahai saudari-saudari. Naam. Satu lagi Umm Abdillah. Al-Khamis. Al-Khamis. Lima tatakakuna ya auladu. Naam. Kenapa kalian tertawa wahai putra-putra? Naam. Anak-anak laki-laki. Naam. Kenapa kalian tertawa wahai anak-anak? Naam. Teruskan. Lima tatakakuna ya banatu. Naam. Lima tatakakuna ya banatu. Sahih. Terjemah. Kenapa kalian tertawa wahai putri anak-anak perempuan? Wahai putri-putri. Naam, nabas. Khair insyaallah. Jazakallah khair ya Umm Abdillah. Barakallahu fiik. Saya semoga khair barakallahu fiikum ya Ustaz. Saya semoga khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Umm Abdillah yang sudah menjawab latihan-latihan yang ada pada latihan ketiga ini hingga nomor 5 ya. Nah. Selanjutnya nomor 6 hingga seterusnya untuk Anda yang ingin berlatih bersama kami, kita persilakan untuk penelpon yang kedua. Now. Ya, sudah tersambung. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Yahya di Cibitung. Abu Yahya di Cibitung ya. Nah. Nah. Ahlan wa sahlan ya Abu Yahya. Assalamualaikum Ustaz. Okay, bahalukum. Bikhairin alhamdulillah. Okay, bahalukum Ustaz. Ana bikhair alhamdulillah. Syukuran. Afwan. Wasil ya akhir kirim. As-sadis. As-sadis. Ataqra'una al-Qur'ana kulli subahin ya ikhwanu. Maratan thaniya ya akhi. Ulang sekali lagi bacanya. Ataqra'una al-Qur'ana kullu sabahin ya ikhwanu. Kullu sabahin. Naam. Iqra mara tsaniya taqra'una al-Qur'ana kulla. Kulla. Taqra'una al-Qur'ana kulla bahid ikhwanu. Naam. Apakah kalian membaca Al-Qur'an setiap subuh wahai saudara-saudaraku? Saudara-saudara saja. Tidak ada kunya di sini. Ada sekretari? Oh ya, naam. Kalau wasil, teruskan. Rubah jadi muannas. Ataqra'na al-Qur'ana kulla subahin ya akhwatu. Naam. Ataqra'na al-Qur'ana ya akhwatu. Naam. Terjemah ya, akhi. Apakah kalian membaca Al-Qur'an setiap subuh wahai saudara? Wahai saudari. Jama' ala sekretarik? Berapa? Suat jama' ma mufraduha? Apa mufradnya, akhi? Akhwatun ukhtun. Ukhtun, nah. Teruskan. As-sabi' As-sabi' Atas'alun al-mudarisa as'ilatan kasiratan ya awlad. Al-mudarisa, ra'nya musyaddadah di tasdid. Ulang sekali lagi. Atas'alun al-mudarrisa as'ilatan kasiratan ya awladu. Naam, sahih. Tarjim. Apakah kalian bertanya kepada ustaz soal yang banyak wahai anak? Wahai anak-anak. Naam. Rubah menjadi muannas. Atas'alna al-mudarrisa as'ilatan kasiratan ya banatu. Ya banatu, naam. Atas'alna, sahih. Terjemah. Apakah kalian bertanya kepada guru pertanyaan yang banyak wahai anak-anak perempuan? Naam, syukran ya akhir kirim. Afwan. Jazakallahu khair. Wa'iyakum. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kebersamaannya di malam hari ini, melanjutkan bacaan atau latihan kita hingga nomor 6. Selanjutnya, untuk Anda yang ingin berlatih bersama kami di malam hari ini, kita persilakan untuk menelpon ketiga. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Abu Salma di Sambas. Abu Salma di Sambas. Kalimantan. Masyaallah. Kalimantan. Ahlan wa sahlan ya Abu Salma. Ahlan bik ya. Masyaallah. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khairin. Masyaallah. Ma'aka al-kitab ya akhi? Indi kitab. Tafadhal. Iqra' raqam anta al-an. Al-thamin. Naam. Sahih. Al-thamin. تسمعون الأخبار من. ما شاء الله. للأسف الشديد. تربطس. أبو سلمى دي سامبس. للأسف الشديد. قدر الله. Mungkin Bapak mencoba kembali di belakang Abu Salma yang belum sempat membaca satu nomor tadi, dimulai dari nomor 7 ya. Silakan. Masih kami nomor 8. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Di mana, Umm? Fadil, Jakarta. Fadil Jakarta. Nah. Ahlan wa sahlan ya Umm Fadil. Ahlan bik. Nah. Kaifa haluk ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Wa anti kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bi khair. Ahyakillah. Tafadhali raqam al-thamin ya Umm Fadil. Raqam Umm Fadil, sebelumnya mohon dikecilkan dulu televisi atau radionya. Iya. Rakam tadi yang tadi. La, asamin. Asamin. Nah. Asamin. Atas ma'un al akhbar min al ida'ati kula yawmin. Naam. Atas ma'un al akhbar min al ida'ati kula yawmin. Naam. Terjemahkan yang muannatsnya saja. Atas ma'un. Apakah kamu mendengar berita dari radio setiap hari? Apakah di sini, kalian laki-laki atau kalian perempuan atas makna? Kalian perempuan, Ustaz. Nah, teruskan. Al-Ashir. La, At-Tasi'. Nah, umum melanjut-lanjut dari tadi. Nah, At-Tasi'. Nah. Na'am antal abuna ya abna'i. Na'am. Tarjimi awalan. Tarjimi law samahti. Bersama dengan siapa kalian bermain wahai anak-anakku? Na'am. Ma'am antal abna ya ya banati. Ya banati, sahih. Sekali lagi kamu, ma'aman. Ma'aman tal'adna ya banati. Naam. Teruskan. Bersama dengan siapa kalian bermain wahai anak-anakku? Oh, dudanya anak-anak semua, tidak ada beda kalau begitu. Ya, kalau semuanya anak-anak semua terjemahannya berarti tidak ada perubahan sama sekali. Ma'aman tal'adna ya banati, terjemahannya bagi anak banati. Anak-anak perempuanku. Naam, syukuran. Al-ashir. Al-ashir. Lima tadilisuna huna ya rijali. Ya rijalu. Ya rijalu, naam. Kenapa kalian duduk di sana wahai? Huna, huna ya mufadil. Huna di sini Ustaz ya. Naam. Kenapa kalian duduk di sini wahai orang laki-laki itu ya? Naam. Sekarang jadi muannats. Lima tajlisna huna ya nisa'i. Hah? Ya nisa. Kenapa ya, nisa'i? Ya nisa'u. Ya nisa'u. Naam. Ulang sekali lagi Mufadil. Ya, lima tajlisna huna ya nisa'u. Naam. Sahih sekarang. Bukan nisa'i. Naam. Terjemih. Kenapa kalian duduk di sini wahai para wanita? Naam, syukran, masya Allah. Jazakallah khair, ya Mufadil. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu pada Ummu Fadil di Jakarta yang telah membaca hingga nomor terakhir latihan ketiga ini. Maksud? Penelitian. Nah, kita ulang kembali Abdul Ghaffar. Nah, karena mengingat pentingnya latihan ini, kita ulang kembali. Nah, tafadhal, kita buka kembali. Baik, kita akan mengulang kembali latihan ketiga ini karena pentingnya untuk melatih dari apa yang dapat kita ambil dari latihan ini. Silakan untuk Anda yang ingin membaca dari nomor pertama atau nomor dua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ummu Mujahidah di Bekasi. Bekasi, nama Ummu Mujahidah Bekasi. Silakan. Silakan Ummu Mujahidah, tafadhali. Langsung masuk ke as-su'al tsani. Naam. As-tsani. Aina taskununa ya rajulu? Ya rajulu atau ya rijalu? Ya rijalu. Naam. Di mana kalian tinggal wahai pemuda? Rijal. Wahai laki-laki. Nah. Aina taskunna ya nisa'u? Naam, aina taskunna? Naam. Di mana kalian perempuan tinggal wahai perempuan-perempuan? Naam. Teruskan, setelah itu tidak usah terjemahkan lagi umum. Asali. Naam. Al-Qahwata tashrabuna am as-sayya ya ikhwanu. Bagaimana cara menyambung am dengan as-sayya? Umma Mujahidah. Al-Qahwata tashrabuna am as-sayya ya ikhwanu. Amis-sayya. Amis-sayya. Al-Qahwata tashrabuna amis-sayya ya ikhwanu. Bukan amis-sayya, bukan. Sya-nya dipanjangkan. Amis-sayya. Bukan sayya. Al-Qahwata tashrabuna amis-sayya ya ikhwanu. Naam, sahih. Langsung rubah menjadi mu'annas. Al-Qahwata tashrabuna amis-sayya ya banat. Ikhwan menjadi banat. Akhwat. Naam. Teruskan. Arabi. Arabi. Atarifuna atarifuna rakmahati fil jami'ati ya ikhwanu. Naam. Langsung rubah menjadi muannats. atarifna rabbuna hati fil jami'ati ya ikhwan ya akhwatu ya akhwatu. Naam, sama. Naam, syukran. Syukran ya Umma Mujahidah. Mau tanya Ustaz. Naam, tafadhali. Pada khiwar yang baris ke kelima keenam dari bawah yang hamid. Halaman berapa, Umu? Halaman 84. Iya, baris ke berapa tadi? 6 dari bawah. Iya. Ata'rif ata'rifina, itu? Nah, Ustaz. Pertanyaannya? Ata'rifina tabibat. Tabibat lati dahabti ilaiha. Ini nah. Ilaiha ini kan bersamanya. Ini nyanya kembali ke siapa gitu, Ustaz? Dia kan bertanya kepada Ummu Ahmad. Nah, Hamid bertanya kepada Ummu Ahmad. Ilaihanya kembalinya kepada siapa? Hanya kembali ke Tabibah. Oh, kembali ke Tabibah. Nah, allati dhahabti ilaiha, yang kamu pergi kepadanya. Siapa yang pergi, Ummu? Siapa yang pergi? Ummu Ahmad. Nah, sekretarik ya Ummu Mujahidah. Mana, nah, kepada siapa perginya? Kepada siapa dia pergi? Ilaiha. Ke At-Tabibah. Nah, kembali ke At-Tabibah. Nah. Sama satu lagi, Ustaz. Dapat dari? Yang dari kedua dari bawah. Yang Arab. Safah kam? 84 di bawahnya. Masih 84. Masih. Ya. Nah. Yang Abna'u kan Naktubul Wajibati. Al-abna naktubul wajibati. Ya, pertanyaannya? Ini wajibatinya kenapa majrur, Ustaz? Naam, al-wajibati di situ dia maf'ulun bih. Ala sekadalik ya Umma Mujahidah? Bala, Ustaz. Naam, maf'ulun bih hukumnya apa? Mansub. Mansub. Naam, Ustaz. Jama' mu'annas salim. Oh, ini ya. Ini bentuknya jama' mu'annas salim. Jama' mu'annas salim mansubnya dengan kasra. Masih ingat Umma Mujahidah? Naam, Ustaz. Paham sekarang? Paham. Alhamdulillah. Soal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ummu Mujahidah yang telah bergabung bersama kami dalam latihan di kesempatan malam hari ini, di latihan ketiga ini, di mana sudah menjawab hingga nomor 4. Menjawab dan sekali bertanya sekaligus beliau. Alhamdulillah. Nah. Semoga pertanyaan tersebut bermanfaat untuk Ummu Mujahidah dan juga kaum muslimin yang lainnya. Dan melanjutkan nomor yang berikutnya, nomor 5. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. 6. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ummu Linda, Ustaz, di Bekasi. Ummu Linda Bekasi. Ahlan wa sahlan Ummu Linda. Alhamdulillah ana bi khair, Ustaz. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Syukran. Silakan Ummu Linda, tafadhali. Rakam Al-Khamis. Nah. Al-Khamis. Lima tadhakuna ya auladu? Naam. Lima tanhakna ya banatu? Naam. Teruskan. Langsung. As-sadis. As-sadis. Ataqra'una al-Qur'ana kulla sabahin ya ikhwanu? Naam. Ataqra'na. Sambung. Ataqra'na al-Qur'ana kulla sabahin ya akhawatu? Naam. Ikhwan kita ubah menjadi akhwat. Naam. Teruskan. As-sadis. Naam. Atas'aluna al-mudarrisa As'ilatan kasiratan ya auladu. Naam. Atas amal mudarrisa As'ilatan kasiratan ya banatu. Naam. Terus semua, habiskan semuanya. Silakan Ummu Linda. Atas ma'unal akhbara minal azi'a. Baca dulu nomornya, Ummu Linda. Atsamin. Atsamin. Atas ma'unal akhbara minal akhbara. Ra. Akhbara minal azi. Minal idha'ati. Minal idha'ati kulla yawmin. Naam. Sekali lagi, Ummu. atasma'unal akhbara minal minal iza'ati kulla yaumin. Kulla yaumin, na'am. Atasma'nal akhbara minal iza'ati kulla yaumin. Na'am, atasma'na, sahih. At-tasi'. At-tasi'. Ma'aman tal'abuna ya abna'i. Naam. Ma'aman tal'abna ya banati. Naam, sahih, tal'abna. Al-ashir. Al-ashir. Lima tajlisuna huna ya rijalu. Naam. Lima tajlisna huna ya nisa'u. Naam. Lima tajlisna huna ya nisa'u. Naam. Jazakallah khair, Ummu Indah. Tidak ada pertanyaan? Belum, Ustaz. Baik, syukran. Jazakallah khair. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Halinda yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini kembali. Ya. Nah, selesai sudah at-tamrin ats-tsalits. Kita masuk ke at-tamrin ar-rabi'. Baik. Di sini masih terkait dengan tasrif al-fi'l, masih terkait dengan perubahan-perubahan pada fi'l yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Kalau di latihan ketiga, barusan kita merubah antum menjadi antunna, alas ketarik. Kemudian di pelajaran latihan sebelumnya, latihan dua, anta menjadi anti. Sekarang di sini, pelajaran ke atau latihan keempat, ana menjadi nahnu. Unzuru ya ikhwan, di sini perintahnya hawwilil mubtada'a. Ma mana hawwilil mubtada'a? Rubahlah al mubtada' fi kullin minal jumalil atiyah pada setiap dari kalimat-kalimat berikut ila jam'in, menjadi apa? Menjadi jama'. Antum lihat di sini, dan alhamdulillah ada contoh yang diberikan. Nomor satu adalah contohnya. Iqra ya Jatmiko. Al-awwal. Naam. Ana afhamu ad-darsa jayyidan. Naam. Tarjim. Saya faham pelajaran dengan baik. Naam. Mana mubtada'nya di sini, akhi? Mubtada ana, Ustaz. Ana. Nah, tadi diminta bagaimana tadi? Dirubah. Dirubah menjadi apa? Ke bentuk jamak. Naam. Ana jamaknya? Nahnu. Naam. Tafadhal, Ustaz. Nahnu nafhamu ad-darsa jayyidan. Naam. Tarjim. Kami faham pelajaran dengan baik. Naam. Sahlun insyaallah. Sahlun. Sahlun, sahlun. Sekedarik? Bala, Ustaz. Naam. Al-thani anta ya Maulana. Al-thani. Ana la adhhabu ila suq. La adhhabu. Ana la adhhabu ila suq kulla yawmin. Naam. Tarjim. Saya tidak pergi ke pasar setiap hari. Naam. Aina al-mubtada' huna ya Maulana? Ana, Ustaz. Ana. Hawil ila al-mubtada'. Naam, Ustaz. Nahnu la nadhhabu ila suqi kulla yaumin. Naam. Kami tidak pergi ke pasar setiap hari. Naam. Kita rubah menjadi jamak sehingga menjadi nahnu la nadhhabu ila suqi kulla yaum. Syukran. Jazakallahu khair ya akhi. Nah, tafadhal ya Abdul Ghaffar, naftah al-majal. Nah, kita masuk ke latihan selanjutnya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh para ikhwah yang di studio tadi, silakan untuk Anda yang ingin melanjutkan nomor yang selanjutnya. Baik, kita buka kembali kesempatan dan kita sapa. Halo. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana, akhir? Abu Irfan. Abu Irfan di Tambun. Naam. Naam. Ahlan wa sahlan ya Abu Irfan. Ahlan bik. Okay, bahaluk ya akhi. Alhamdulillah bi khair. Anta iqra rakam ats-tsalits. Naam. Ats-tsalits. Naam. Ana ashkuruka ya ustadu. Antum bertanya atau ini pertanyaan atau pernyataan? Apaan, ya? Apaan. Tafadhal. Ana ashkuruka ya ustadu. Naam. Nahnu nashkuruka ya ustadu. Nahnu nashkuruka ya ustaz. Naam. Tarjim ya akhi. Saya bersyukur kepadamu wahai ustaz. Nah. Wahai ustaz. Naam. Sekarang kami, nahnu nashkuruka ya ustaz. Baik. Nah. Kami teruskan. Bersyukur kepadamu wahai ustaz. Naam. Teruskan. Ar-Rabi. Ar-Rabi. Anna ajlisu amamal mudarisu. Amamal? Amamal mudarisu. Amamal mudarisi. Mudarisi, naam. Kenapa mudarisi ya Abu Irfan? Mudafun ilaih. Mudafun ilaih, naam. Sekali lagi, ikra, maratan thaniya. Ana ajlisu amamal mudarisi. Naam. Saya duduk di depan guru. Naam. Aina al-mubtada huna, Abu Irfan? Ana. Hawilhu ila jam'in. Jam'in. Nahnu najlisu amamal mudarisu. Amamal? Amamal mudarisi. Mudarisi, naam. Terjem. Kami duduk di depan guru. Naam. Satu lagi, ya Berfan. Al-Khamis. Al-Khamis. Ana, anal, ana, aktubu barqiyatu. Barqiyatan. Barqiyatan. Naam. Tarifuna mana barqiyatan, ya Berfan? Kantor pos. Lala, ikra, tarjim surah suruhan. Coba tuan terjemah surah suruhan. Anal, ana, aktubu barqiyatan. Terjemahkan secara keseluruhan sekarang. Apa artinya? Saya sekarang menulis barqiyatan. Menulis kantor pos? La. Afwan. Mana barqiyatan, ya Afwan? Barqiyatan. Barqiyah dulu ini surat kilat. Surat kilat. Apa namanya nih? Oh. Ya. Istilahnya apa dulu? Semacam telegraf, apa itu? Telegram. Nah, telegram atau telegraf sebelumnya. Nah. Hah? La. Barqiyah. Nulis dia ditulis. Dia ditulis seperti ini. Seperti menulis suratnya. Ala kulihal. Nah. Sekarang barqiyah sudah jarang sekarang. Karena pakai SMS sekarang. Nah. Risalah elektroniah ya, kama yaqulu. Telegram misalnya. Nah. Teruskan akhi, rubah secara menjadi nahnu. Nahnul ana naktubu barqiyatan. Naam. Kami sekarang menulis telegram. Naam, syukran. Jazakallah khair ya Abu Irfan. Wa iyakum. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Abu Irfan di tambun yang telah bergabung di kesempatan ini telah menjawab hingga nomor 5 maksudnya. Naam, nu'id min al-awwal maratan tsaniyah. Naam, nu'id maratan ukhra. Silakan untuk Anda yang ingin kembali membaca di latihan keempat ini, kita berikan kesempatan di belakang Abu Irfan tadi. Naam. Halo. Baik, sudah tersambung. Halo. Terputus. Untuk Anda yang ingin berlatih bersama kami dapat menghubungi melalui telepon di 021-823-6543 untuk penelpon selanjutnya. Halo. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini, di mana Umu? Umu Sabrina di Cibitung. Umu Sabrina Cibitung. Nah. Silakan Umu Sabrina. Ada bukunya? Ada, Ustaz. Tafadhali. Dari nomor 2. Kalau tidak keberatan Umu Sabrina, semua soal bisa dibaca? Naam, Ustaz. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 5. Naam. Tafadhali. Rokum awal. Naam. Ana afhamu darsa jaidan. Naam. Langsung saja, tidak perlu terjemahkan. Langsung. Nahnu afhamu darsa jaidan. Naam. Teruskan. Athani. Athani. Ana la anhabu ila suqi kulla yaumin. Naam. Nahnu la nadhabu ila suqi kulla yaumin. Naam. Teruskan. Rokum Athalith. Ana ashkuruka ya ustadu. Nahnu, ya Ustaz. Teruskan. Nahnu nashkuruka ya ustadu. Naam. Rokum Arabi. ana ajlisu amaman mudarris. Nah. Mudarrisi. Nahnu najlisu amama mudarrisi. Nah. Satu lagi, al-khamis. Al-khamis. Ana al-ana aktubu barqiyatan. Nahnu nahnu al-ana naktubu barqiyatan. Nah. Nahnu al-ana naktubu barqiyatan. Sahih. Ada pertanyaan, Ummu Sabidah? Enggak, Ustaz. Syukran. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ummu Sabrina barakallahu fiki atas kebersamaannya di malam hari ini dan telah menuntaskan latihan di latihan keempat. Keempat itu ya, Ustaz. Nah. Nah. Sekarang kita masuk ke at-tamrin al-khamis. Masih terkait dengan latihan-latihan tasrif fi'il mudhari dibuat beraneka ragam seperti ini, ikhwan, ini menarik. Kemudian yang kedua, lebih menanamkan di ingatan kita tentang perubahan-perubahan seperti ini. Di setiap latihan satu tujuan saja yang ingin dicapai. Nah, sekarang di latihan kelima ini gabungan tiga latihan sebelumnya. Di sini kita diminta untuk memilih salah satu dari dua pilihan. Jadi ada setiap soal ada dua pilihan, antum pilih salah satunya saja. Perintahnya amama kulli jumlatin sighatani lil fi'li. Ikhtar as-sighata as-sahihata, ikhtar asalnya ikhtar as-sighata as-sahihata. Kita sambung menjadi ikhtaris sighatas sahihata wa akmil bihal jumlata. Panjang perintahnya tapi insyaallah bisa kita terjemahkan insyaallah. Anda minta bantuan ikhwan studio. Amama kulli jumlatin, terjemahkan. Di depan setiap kalimat sighatani lil fi'li. Ada apa di situ? Dua bentuk fi'il. Ada dua bentuk dari fi'il. Nah, antum lihat di sini di setiap soal pasti ada dua fi'il. Yang diminta di sini adalah ikhtar. Mana ikhtar? Pilihlah as-sighata as-sahihah. Bentuk yang benar. Bentuk yang benar wa akmil bihal jumlah dan pilihlah dan sempurnakan. Sempurnakanlah dengannya. Dengan apa maksudnya ini? Dengan as-sighah as-sahihah al-jumlata, kalimatnya. Kita sempurnakan dengan jawaban tersebut kalimatnya. Wadah ya ikhwan. Pertama antum baca dulu. Ana beri contoh misalnya al-awwal fi ayyi sanatin nuqat. Mana nuqat? Titik-titik. Ya fatatu fi ayyi sanatin nuqat ya fatatu. Ada tadrus, tadrusu, kemudian tadrusina. Antum baca dulu pilihannya, tadrusu, kemudian tadrusina. Baru setelah itu antum baca lagi fi ayyi sanatin tadrusina ya fatatu. Kita langsung pilih. Jadi ada tiga tahapan. Paham, Tom? Paham. Fadal, antum rakam wahid dari awal. Labas. Antum baca, mana antum terjemahkan? Nah, Ustaz. Atani nuqat. Nuqat. Al-awwal, ana qultu al-awwal ya akhi al-karim. Al-awwal. Nah. Fi ayyi sanatin nuqat ya fatatu? Nah, terjemahkan. Di tahun yang keberapa? Titik-titik. Wahai pemudi. Nah, pilihannya tadrusu tadrusina. Nah, di sini mana yang kita pilih ya, ikhwan? Tadrusina. Tadrusina. Kenapa kita yakin tadrusina jawabannya? Kata kunci ya, apa? Ya fatatu. Ya fatatu, sahih. Yang kita ajak ngomong-ngomong orang kedua perempuan. Balas kita alik? Balas. Nah. Tafadhal iqra maratan tsaniyah. Baca secara lengkap dengan jawabannya. Fi ayyi sanatin tadrusina ya fatatu? Naam, terjemahkan sekarang. Di tahun keberapa kamu sekolah, kamu belajar wahai pemudi? Naam, ahsanta ya akhir kirim. Al-Thani. Syukran ya Yatmiko. Afan. Fadal ya Maulana. Al-Thani. Al-Thani. Nukat. Ismu al-tabibi alladhi yaskunu amama. Ismu al-tabibi apa isma al-tabibi? Isma. Nah, nanti di, ketika sudah masuk jawabannya baru ketahuan isma. Maf'ulun. Maf'ulun. Maf'ulun. Faham tak ya Maulana? Ikra maratan thaniya. Baca sekali lagi. Nukat. Isma al-tabibi alladhi yaskunu amama baitina. Baitina ya Ahmadu. Naam. Baca pilihannya. Ta'rifu ta'rifina. Naam. Ya mana yang kita pilih ya Maulana? Ta'rifu Ustaz. Ta'rifu. Kenapa ta'rifu? Karena yang ditanya Ahmad Ustaz. Naam, sahih. Tafadhal. Atarifu isma al-tabib alladhi yaskunu amama baitina ya Ahmadu. Naam, ahsant, masyaallah. Anda sudah bisa baca kitab gundul sekarang ini. Ada sekedarik? Nah, hampir seluruhnya nyaris tanpa harakat. Naam. Ternyata bisa. Anda bisa baca kitab gundul sekarang. Alhamdulillah. Sebatas mufrad yang sudah kita pelajari. Artinya kalau antum terus memperbanyak mufradat, nanti lama-kelamaan akan banyak hal yang bisa antum baca insyaallah. Insyaallah. Tarjim, antum belum terjemahkan tadi. Apakah kamu kenal? Apakah kamu tahu nama dokter yang tinggal di depan rumah kalian? Rumah siapa? Baitina. Rumah kami. Ya Ahmad. Naam. Antum bisa baca, masya Allah. Bisa menerjemahkannya lagi. Luar biasa. Muntas. Masya Allah. Jazakallah khair ya Maulana wa jazakallah khair ya Jatmiko. Wa naftah al-majal. Tafadhal ya Abdul. Baik. Baik, kita buka kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa. Di mana kita sudah sampai ke latihan kelima dan telah disampaikan atau telah dibaca sebagai contoh nomor 1 dan nomor 2. Untuk Anda memulai dari nomor ke-3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umus Said di Bogor. Umus Said di Bogor, mohon maaf. Dapat dikecikan terlebih dahulu radio maupun televisinya, Umu? Nah, tafadhal. Salas, masih ada suara pantulan. Pantulan, apa radio maupun televisinya? Dikecilkan. Baik. Asal. Nah. Limaza nuqat al-wajibati bil qalamil ahmari ya banati. Nah. Baca pilihannya. Baca pilihannya dulu. Naktubuna. Taktubuna. Nah, yang mana yang kita pilih? Umum. Limaza taktubna al-wajibati bil qalamil ahmari ya banati. Nah. Tarjim. Mengapa kalian menulis PR dengan pulpen berwarna merah wahai putri-putriku? Nah, kenapa Umum pilih taktubna? Ahmari ya banati, Ustaz. Nah, kalimat ya banati. Ya banati. Insyaallah. Umus Said, pernah baca bahasa Arab sebelumnya? Baru ikutin di Roja aja sejak jilid kedua ini. Sejak awal jilid dua? Nah. Sebelumnya, belajar di mana? Enggak usah, cuma itu aku belajar sebentar di rumah teman. Masya Allah, Masya Allah, Barakallah. Teruskan. Masya Allah. Ah, terputus. Terputus? Ya, dan baru sempat membaca satu nomor. Nah, dibuka kesempatan buat beliau kalau masih mau menelepon, tafadhali. Nah. Ya. Ya silakan Umu yang terputus kita tunggu kembali untuk terhubung di kesempatan berikutnya atau telepon yang lainnya kita berikan kesempatan pula untuk Anda yang ingin berlatih di latihan ke-5 dan tadi sudah terjawab satu nomor, kita mulai dari nomor 4. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kali ini dengan siapa di mana? Mana yang kita pilih? Tala Abuna. Mengapa Ummu pilih Tala Abuna? Itu ke Abna'i. Ya Abna'i, na'am. Afi waqti amali Tala Abuna ya Abna'i. Na'am. Terjemah. Apakah pada waktu bekerja kalian bermain wahai anak laki-laki itu? Naam, masya Allah. Terus. Al-Khamis. Mata nukob ila suki ya Abi. Naam. Naam. Hari ini sepertinya banyak ya gelombang yang tidak bagus ya. Iya. Barakallahu fikum Fadil yang terhubung kembali. Namun terputus. Sudah menjawab semuanya atau belum? Baru nomor 5. Nah. Nomor 5 sudah terjawab. Baru nomor 4. Nomor 4. Nomor 5 belum. Nah. Baru dibaca soalnya, belum dibaca jawaban. Ya, kita ulang nomor 4 saja berarti ya. Nomor 5 sekarang. Nomor 5. Nah. Nah, silakan untuk Anda di belakang Mufadil atau akan terhubung kembali, kita persilakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Umm Abdullah kembali. Fiikum barakallahu. Nasibnya Umm Abdullah hari ini. Bagiannya Umm Abdullah sekarang, masyaallah. Alhamdulillah. Tafadhal ya Umm Abdullah. Al-Khamis. Al-Khamis. Matal waqt ila suqi ya abi. Naam. Tarhabu tarhabina. Naam. Mata tarhabu ila suqi ya abi. Naam. Kapan engkau pergi ke pasar wahai bapakku? Naam. Teruskan. Asadis. Asadis. Anu qad taqmahati fi saidiliyati ya umi. Saidiliyati. Sekali lagi umi. Saidiliyati ya umi. Naam. Ta'rifu ta'rifina. Naam. Ta'rifina. Atarifina rokma hati saidaliyati ya umi. Masya Allah. Atarifina, sahih. Apakah engkau mengetahui nomor telepon klinik Ustaz? As-Saidaliyah Apotek. Apotek. Wahai ibu. Nah. Wahai ibuku. Nah. Satu lagi ya Umar Abdullah. As-Sabi'. As-Sabi'. Anuqat hadihil majalata ya akhwatu takro'una takro'na. Naam. Atakro'na hadihil majalata ya akhwatu. Naam. Apakah kalian membaca majalah ini? Nah Umar Abdullah, suaranya tiba-tiba mengecil. Ya. Ataqra'na hadhihi al-majalata ya akhwatu. Naam, sahih. Ataqra'na, sahih. Apakah kalian membaca masalah ini baik saudari-saudari? Masya Allah, masya Allah. Syukuran ya Umm Abdullah. Umm Abdullah, saya boleh tanya? Ya. Saya boleh tanya Umm Abdullah? Ya, Bu. Dari mana belajar bahasa Arabnya Umm Abdullah? Ya, sudah lama kalau ini ya dirujak ini aja, Ustaz. Dari jilid 1 sepertinya Umm Abdullah. Jilid 1 ya sudah pernah. Tidak pernah belajar bahasa Arab sebelumnya selain buku ini? Ya. Ya ini buku kok yang sudah. Oh, masya Allah, ya, masya Allah. Ini. Semoga Allah berikan kemudahan terus Umm Abdullah insyaallah. Masih banyak ya. Kita ya sama saya, Ustaz. Bagaimana? Jumlah. Suaranya muncul hilang Umm Abdullah. Cukup Umm Abdullah, suaranya sudah hilang. Mau tanya Ustaz, di jumlah itu apa Ustaz? Apa teori artinya? Ya, sepertinya ingin bertanya. Suaranya agak putus-putus Umm Abdullah. Umm Abdullah mungkin bisa mencoba nanti lagi coba. Cara matikan dulu coba nanti coba lagi telepon lagi. Suaranya ya. Hilang. Nah, barangkali dapat terhubung kembali. Ada pertanyaan seperti yang Umm Abdullah tadi ya. Yang bertanyakan. Namun suaranya memang agak kurang terjelas. Sama taha ya. Akhwan. Bila sih? Sama tumuha. Berwadi. Baik, barakallahu fikum Abdullah yang telah menjawab hingga nomor 7 di latihan ke-5 ini di belakang beliau. Silakan untuk Anda yang ingin mencobanya atau beberapa penelpon yang terputus tadi. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alan, dengan siapa di mana? Abu Yahya lagi, Ustaz. Abu Yahya kembali terhubung. Nah, malam ini setiap penelpon dapat dua bagian dulu. Tapi dari Abu Yahya. Asamin sampai al-Ashir. Nah, tidak terputus di tengah-tengah. Tafadhal. Asamin. Nah. Afi mahajil jami'ati nukot ya akhi. Nah. Taskununa naskun. Taskunu. Itu tak, bukan nun. Taskununa taskunu. Nah. Afi mahajil jami'ati taskununa ya akhi. Taskununa, begitu. Ya akhi, taskununa. Taskununa. Antum berarti. Naam. Nomornya antum. Yang ditanya berapa orang di sini? Ya akhi. Ya akhi. Oh, satu. Satu orang. Berarti pakai yang mana? Taskununa. Nah, marta tsaniyah. Afi mahajil jami'ati taskunu ya akhi. Naam, ahsanta ya akhi. Tarjim. Apakah di asrama universitas kamu tinggal, wahai saudaraku? Naam, sahih, ahsant. Teruskan, at-tasi. At-tasi. Nahnu la nal'ab. Langsung jawabannya. Nahnu la nal'ab, labas. Nahnu? Nahnu la nal'ab kuratal qadami fis. Nahnu la nal'ab. Kurotal kodami pesawari. Nah, nal abu, jangan dimatikan baknya. Nahnu, sekali lagi. Nahnu la nal abu kurotal kodami pesawari. Nah, masya Allah, masya Allah. Terjem. Kami tidak bermain sepak bola di jalan-jalan. Nah, satu lagi. Ya, abah mana nih, Pan? Anta Abu Yahya. Abu Yahya, nah, maradun, nasitu ana. Tafadhal ya Abu Yahya. Al-Ashir. Al-Ashir. Aina tadrusu anta? Naam. Nukat bil jami'ati au isla bil jami'atil. Oh, naam. Nukat bil jami'atil islamiyati. Naam, sahih. Aina tadrusu anta? Adrusu bil jami'atil islamiyyati. Naam, adrusu. Naam. Tarjim. Di mana kamu belajar? Saya belajar di Universitas Islam. Masya Allah. Di Madinah Al-Munawwarah. Ya Aba Yahya. Masya Allah. Barakallah fiik. Jazakallah khair ya Aba Yahya. Iyakum. Iyakillah. Ini soal, Ustaz. Fi soal. Tafadhal ya Aba Yahya. Tadi yang kula yaumin, ya. Itu mansub sebagai apa Ustaznya? Kula yaumin, nanti tanyakan ke Ustaz Mas'ud nanti insyaAllah. Nah, kita cukupkan apa yang kita belajar sekarang. Wadih ya Abu Yahya. Wadih. Tanyakan ke Ustaz Mas'ud insyaAllah di esok hari jilid ketiga insyaAllah. InsyaAllah akan dijelaskan di situ insyaAllah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik Abu Yahya. Ditunggu kebersamaannya di hari esok ya, di pelajaran jilid yang ketiga bersama Ustaz Mas'ud Mahmud. Semoga dapat bergabung kembali. Nah, kita sudah menuntaskan latihan kelima ini Ustaz ya, hingga ke akhir dari nomor 10-10. Barangkali kita membaca beberapa pertanyaan masuk kepada di akhir kiri. Nah, dari pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat di antaranya, Ustaz, kenapa setelah huruf ya dibaca dhammah ya Ustaz? Kenapa tidak fathah seperti ya rijalah dari Umureni di Padang? Nah, pembahasan ini sudah dibahas di jilid 1. Dan ini masih di awal-awal jilid 1 saya ingat saya. Bahwa jika ada nama tunggal, ada nama tunggal di sini maksudnya bukan dua kata, namanya hanya satu, seperti misalnya Muhammadun. Kita ingin panggil Muhammad dengan ya. Nah, ya artinya wahai, ada sekedarik. Muhammadun, kita panggil ya Muhammadu. Begitu juga ada di depan kita ada banyak laki-laki, rijalun. Kita panggil mereka ya rijalu, jadi begitu. tidak boleh dipanggil ya rijala atau ya rijali. Ini sudah kita bahas di jilid yang pertama insyaallah. Nah, nanti murojaah silakan Ummu siapa tadi? As-Sa'ilman? As-Sa'il yani marah, طيب لا بأس. Umurannya di Padang. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan pula. Di sini ada pertanyaan Ustaz, mungkin sebagai nasihat pula. Abu Ana atau Abu Ana ini ya. Jadi di Blitar, Ustaz. Abu Ana. Saya mengikuti pelajaran jilid yang pertama, Ustaz. Iya. Kemudian saya juga mengikuti jilid yang kedua ini. Apakah cara ini dibenarkan, Ustaz? Syukur. Nah, memang sebenarnya idealnya antum berurutan. Tidak masuk ke jilid dua kecuali setelah belajar jilid pertama. Tapi tidak terlarang antum ingin, jika ingin duduk juga di majelis kita pada malam ini di rumah tentu saja maksudnya, untuk ikut jilid dua tidak jadi masalah selama antum masih bisa mengikuti apa yang kita sedang pelajari. Tapi nanti ketika antum kebingungan sebuah permasalahan, nanti antum kemudian antum tanyakan di forum ini misalnya melalui SMS, kemudian dibacakan oleh Abdul Ghaffar, nanti kita akan bilang, kalau memang sudah dipelajari jilid 1, kita katakan murojaah, silakan murojaah jilid 1, di pembahasan ini ada penjelasannya. Nah, paling seperti itu nanti. Nah, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Di sini ada pertanyaan pula dari pesan singkat yang masuk. Ustaz, terkadang dzaraf di Al-Quran setelah huruf jar dibaca dhamma seperti mim ba'du min qablu. Itu bagaimana Ustaz? Ini pernah kita bahas juga. Dan pernah kita bacakan penjelasannya dari para ulama, hanya saja sekarang tidak hadir di ingatan saya. Nanti mudah-mudahan kita bahas di pertemuan ke depan insyaallah. Atau nanti silakan ditanyakan ke Ustaz Mas'ud besok hari insyaallah. Nah, pernah dibahas, pernah ditanyakan beberapa kali. Dan pernah kita bahas, pernah kita bacakan penjelasan para ulama tafsir. Silakan merujuk ke ulama tafsir. Nah, hanya saja sekarang saya tidak hadir di kepala saya sekarang ini. Nanti insyaallah mudah-mudahan nanti di pertemuan akan datang kita akan sampaikan insyaallah. Nah, barakallahu fik. Masih di beberapa pertanyaan pesan singkat yang telah masuk di layanan SMS. Dalam penulisan bil jamiah Ustaz, mengapa tidak ditulis fil jamiah? Nah, ini juga pernah ditanyakan bahwa bi dan fi bisa saling menggantikan. Ya, sama saja. Huruful jar, bahkan tidak hanya huruful jar, kadang-kadang isim isyarah satu sama lainnya bisa menggantikan satu yang lain. Nah, fi bisa diganti dengan bi, tidak jadi masalah. Karena fi dan bi maknanya sama dalam hal ini, sama seperti fi. Contoh lain misalnya ismul isyarah, kadang kita gunakan hadha, tapi kita pakai kata dhalika, boleh. Seperti misalnya dalam surat Al-Baqarah, awal-awal surat Al-Baqarah, alif lam mim, bagaimana selanjutnya? Dhalika al-kitabu la raiba fi. Kata Al-Hafidh Ibn Kathir, yani dhalika al-kitab, yani hadha al-kitab. Lalu ada penjelasan di situ oleh ulama tafsir bahwa ismul isyarah satu yang lainnya bisa saling menggantikan. Selama penggunaannya tepat, tidak jadi masalah. Nah, barakallahu fiik dan alhamdulillah dari pesan singkat yang masuk telah kita bacakan semua. Dan untuk mengambil latihan ke-6 waktu tidak mencukupi. Waktu tidak mencukupi, itu yang kita bahas di pertemuan ke depan insyaallah. Baik, nah, sebagai ikhtitam, Ustaz. Nah, sebagai kesimpulan apa yang sudah kita bahas pada malam ini, kita masih di tasrif al-fi'lul mudhari', perubahan-perubahan yang ada pada al-fi'lul mudhari'. Uniknya di buku ini yang saya perhatikan bahwa kita disuguhkan tasrif ini secara bertahap. Kita tahu bahwa tasrif sebuah fi'il itu banyak. Tergantung tentu sebanyak domir yang ada. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antun, ana nahnu. 14 perubahan. Dan uniknya di buku ini, dan ini yang cukup menjadi kemudahan bagi pembaca dan yang belajar melalui buku ini, bahwa 14 perubahan ini tidak langsung disampaikan dalam satu bab. Lasik tadi ya, ikhwan? Bertahap. Dan dengan contoh dalam kalimat yang mudah. Dalam contoh-contoh yang cukup beraneka ragam yang menarik sehingga mudah dipahami, kemudian langsung bisa dipraktikkan dalam sebuah kalimat. Lasik tadi ya, ikhwan? Yang kita dapatkan sekarang kalau kita rinci, kita baru dapat ana nahnu. Kita mulai dari yang orang pertama. Kemudian orang keduanya anti, antum, antunna. Kemudian orang ketiganya di sini huwa, hiya, hum, hunna. Masih kata lagi, Ikhwan? Kalaupun belum, mudah-mudahan nanti yang ketiga ini akan dibahas di latihan atau di pelajaran berikutnya. Nanti di pelajaran berikutnya nanti akan direview ulang di pelajaran 13 setelah ini akan ada review ulang seluruh tasrif al-fi'lul mudhari' yang sudah kita pelajari. Di khususnya di pelajaran 13. Nanti insyaallah akan kita bahas lebih rinci lagi ketika kita sampai di pelajaran 13. Nah, mohon pesan ana yang tidak akan pernah kita lupakan dan tidak akan pernah kita berhenti untuk mengingatkan kepada ikhwan semua dan akhwat semua bahwa penting untuk terus murojaah. Agar semua apa yang sudah kita pelajari sebelumnya tetap ada di ingatan kita dan ini membantu untuk memahami pelajaran berikutnya. Karena satu pelajaran dengan pelajaran berikutnya saling terkait. Kalau pelajaran sebelumnya kita tidak kita pelajari akan menyulitkan kita untuk memahami pelajaran-pelajaran berikutnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua aktivitas kita baik yang lalu, yang sekarang dan akan datang sebagai aktivitas yang semuanya ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam ini di tempat ini, Allah kumpulkan juga kelak nanti di surganya. Amin. Amin. Demikian. Subhanallahi hamdik. Shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.